Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan sekalian, saudara-saudariku, salat tahajud seperti kami sampaikan di pertemuan lalu adalah salat yang sangat penting. Ingat, kalau di pertemuan lalu kami sampaikan 4 keutamaan tahajud, hari ini saya tambahkan 2 dan 3 yang lain langsung dari Al-Qur'an. Ya, kemarin saya sampaikan 4 hal. 1, masih ingat Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81 itu. Orang yang rajin tahajud akan mendapatkan 4 keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak tahajud sekalipun salat fardunya begitu khusyuk. Di antum salat fardu khusyuk, bagus, tapi enggak tahajud, enggak dapat 4 keutamaan itu. Ini sudah saya bahas panjang lebar di pertemuan lalu, saya hanya sebutkan cepat saja. 1, Allah akan mengangkat karir pekerjaan atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. Ya, jadi kalau antum misalnya pengusaha atau orang karir di kantor dan sebagainya, itu akan cenderung kemudian ditolong oleh Allah, diangkat ke tempat yang terbaik. Terbaik itu tidak harus puncak yang paling tinggi, direktur tidak misalnya. Tapi tempat yang bisa membuat nyaman hidup Anda, sholat bisa nyaman, bergaul juga nyaman, dan tenang kehidupannya. Mungkin level Anda nggak sampai puncak ya direktur utama, mungkin direktur 1-2 gitu ya. Tapi Anda dijauhkan dari hal-hal yang maksiat, dijauhkan. Sholatnya enak, punya ruangan nyaman dan sebagainya. 2, Allah akan bimbing setiap ahli tahajud. Allah akan bimbing sehingga menjalani awal pekerjaannya dengan begitu mudah. Waqrabbi adkhilni mudkhala shidqi. Ya Allah, tolong bimbing saya supaya mengawali pekerjaan dengan cara yang benar. 3. Oh, hati-hati. Anda memang posisi tinggi, sekarang dapat proyek. Apakah setiap yang dapat proyek mengalami menjalani pekerjaannya dengan benar? Belum tentu. Jangan tinggi-tinggilah. Maaf ya, apakah orang tua yang sekarang menyekolahkan anaknya ke tempat belajar menjalani awalnya dengan benar? Hati-hati ya Bu ya, Pak. Bapak Ibu menyekolahkan anak dengan awal yang salah, maka memberikan jalan keburukan ketika dia belajar. Saya katakan jangan pernah Anda masukkan anak Anda ke sekolah dengan menyogok. Bayar sekian supaya masuk, menyalahi aturan. Kalau awalnya sudah salah, bagaimana anak Anda bisa belajar dengan benar? Mustahil mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Yang baik itu mustahil dapatkan. 3, wa akhrij mukhraj as-sidqin. Allah berikan jalan keluar terbaik dari persoalan yang dirasakan. Di ahli tahajud itu setiap punya masalah, bukan enggak dapat masalah ya, bukan tidak bermasalah hidupnya. Dia mendapat ujian juga. Cuman sebelum diuji, diringankan masalahnya. Sehingga seakan-akan enggak punya masalah. Padahal sama dengan yang lain, cuma saat akan dia lalui, Allah ringankan persoalannya sehingga mudah dilalui. Dan yang keempat ini yang hebat. Ya, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah akan tolong langsung orang ini ketika ada lingkungan sekitar yang akan menyakiti atau menjahilinya. Kalau diisengi orang, diganggu orang dan sebagainya, ini orang-orang seperti ini langsung mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kali, ini kisah nyata, seorang saleh ahli tahajud, sampai saking ahli tahajudnya tidak ingin meninggal. Kebiasaan ini sangat nyata kisahnya dan tidak mengarang. Satu kali Pak, kemudian malam-malam dia perjalanan dengan rombongan. Apa yang kemudian mendengar suara dan menyaksikan kebiasaan dia. Anda tahu apa yang terjadi? Dan ini apa yang dilakukan? Kabur. Tidak panjang pikirnya, kabur ya kan? Tapi sekarang lihat apa yang beliau sampaikan. Begitu datang harimau itu, perhatikan ahli tahajud ini, dia ingat dengan janji Allah. Dia ingat dengan janji Allah. Perhatikan baik-baik ya. Kalau Anda sudah punya kebiasaan Qur'ani dalam jiwa Anda, maka ayat itu akan hadir membimbing Anda dalam setiap kesulitan Anda. Apapun itu. Nabi Yusuf dekat dengan Allah, ketika digoda muncul ayatnya. Laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau bukan melihat petunjuk dari Rabbnya, niscaya ada sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Tapi Allah jaga beliau. Lihat baik-baik teman-teman, begitu melompat harimau itu, kemudian dia katakan dalam jiwanya, lihat kalimatnya, ya khalqallah, hei makhluk Allah,

Dan orang-orang soleh itu, mohon izin ya, maaf, orang soleh itu tempatnya saat di surga itu sesurga dengan semua nabi, semua nabi dan rasul. Ayatnya ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69, paling kanan di pertengahan. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasulnya, maka dia bisa sesurga dengan orang-orang yang telah Allah berikan jaminan nikmat surga untuk mereka. Di antara mereka para nabi, awas, para syuhada, siddiqin orang-orang jujur, wassalihin orang-orang saleh. Ini syahidnya di ayat ini bahwa orang-orang saleh akan sesurga bersama semua nabi. Saya pernah katakan pada Anda, kalau beberapa nabi saja, maka bahasa Arabnya bukan nabiyin, tapi anbiya. Anbiya. Karena itu ada surah ke-21, surah Al-Anbiya. Di situ dikisahkan beberapa nabi saja. Puncaknya di Quran surah 21 ayat 83-90. Di situ ada kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Ayub dan sebagainya. Anda bisa baca itu, ada turunan para nabi. Tapi tidak semua nabi dikisahkan. Tapi kalau Anda ingin sesurga dengan semua nabi tanpa kecuali, maka Anda kerjakan sebagai orang soleh saat di dunia ada peluang mendapatinya. Nah, ciri orang soleh yang ditekankan itu, dia adalah orang-orang yang rajin. Ayat kedua. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ. Tapi sebagian malam, cari waktu untuk banyak bersujud kepada Allah dan memperbanyak tasbih kepadanya. Di antara makna tasbih dan sujud, itu adalah tahajud. Dari mana taunya tasbih dan sujud bagian dari tahajud? Itulah nanti yang akan kita bahas tentang sifat salat tahajud Nabi dalam pertemuan yang sekarang. Baik, sekarang kita mulai materi intinya. Tadi mukaddimah. Ya. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan lalu kita telah bahas tentang jumlah rakaat salat malam. Kemudian di antara rakaat itu kita diberikan pilihan mana yang mau dipilih, silahkan, tidak ada masalah. Mau 11, mau 23, bahkan lebih daripada itu. Sekarang setelah diketahui jumlah rakaatnya, bagaimana cara menunaikannya? Baik. Hadis pertama Abu Daud, nomor hadis 1369. Kita ambil dua hadis dulu barangkali. Bismillah. Satu hadis riwayat Abu Daud. Masih ingat ya, Abu Daud nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Ini rawinya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Yang kedua bisa diambil di Al-Bukhari. Nomor hadis dari 2008 bisa sampai 2012. Saya kasih jeda ke sini ke 2010-nya. Ini kebiasaan dengan Sayyidah Aisyah, ke sini dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tiga, bisa diambil hadis riwayat Muslim nomor hadis 763. Kita ambil tiga dulu karena waktu kita agak terbatas hari ini. Baik, yang pertama kita lihat. Sekarang kita akan bicara tentang teknis atau cara menunaikan tahajud. Sifat pertama, apakah tahajud ditunaikan sendirian atau bagaimana bacaan tahajud Nabi sampai dengan kesalam? Ya, kita mulai bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim, tentang persoalan apakah salat tahajud ditunaikan sendiri atau berjamaah. Kita ambil hadis pertama di Abu Daud nomor hadis 1369. Hadis ini telah kami kopikan tentang dari awal pembahasan dan alhamdulillah saya haqqul yakin sudah dibagikan ya. Mungkin sebagian yang datang pada kesempatan ini ada yang belum mendapatinya, mudah-mudahan nanti kita tampilkan kembali untuk bisa dipahami dengan baik. Singkatnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap di rumah istri beliau Sayyidah Maimunah, Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga ingin menginap di rumah Sayyidah Maimunah. Setelah itu tujuannya untuk mengetahui kebiasaan Nabi. Ini Bapak Ibu, maaf ya, kalau saya harus sampaikan permohonan maaf di awal. Kebanyakan orang belajar hadis itu seringkali melewati mukaddimahnya, pengantar hadisnya. Hanya langsung ingin tahu poin-poinnya aja, isinya seperti apa. Padahal pengantar hadis itu memberikan inspirasi pada kita membentuk karakteristik seperti orang-orang baik di masa lalu. Jadi saya sarankan kepada Anda, kalau Anda belajar hadis, kemudian ingin Anda bahas, ada dua hal penting di hadis itu. Satu sanad, dua matan. Sanad itu adalah singkatnya silsilah periwayat hadis yang meriwayatkan hadis itu sampai pada kita. Siapa yang meriwayatkan hadisnya? Pelajari kenapa dia bisa meriwayatkan hadis, apa kebiasaannya. Yang kedua matan, matan itu isi hadisnya. Nah sekarang lihat baik-baik ya. Ibnu Abbas ini yang meriwayatkan hadis kita ini, yang sampai kepada kita. Siapa Ibnu Abbas ini? Ini masih kecil anaknya. Ya, anaknya Abbas. Abbas punya dua anak laki-laki, satu Fudail, kedua Abdullah. Abdullah ini ketika dilahirkan, suasananya lahir tumbuh di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih kecil. Nabi meninggal dunia wafat usianya masih 13-14 tahun. Tapi ingat betul, Abdullah kecil ini diinvestasikan oleh orang tuanya untuk belajar pengetahuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Abbas ini visinya dalam, beliau itu pengusaha, Pak. Pengusaha, sebelum masuk Islam itu ahli riba, rentenir pada saat itu. Bahkan riba yang dibebaskan pertama kali, ayat riba yang turun untuk membebaskan ribanya Abbas. Dibebaskan, begitu keluar dari jerat-jerat yang buruk itu, usahanya meningkat jadi kaya. Tapi hebatnya, status kekayaannya tidak melunturkan visi hidupnya untuk mendekatkan anaknya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak menghalangi Anda, Anda boleh jadi direktur apapun, silahkan. Direktur A, direktur B, pengusaha A, pengusaha B, enggak jadi masalah. Tapi masa iya sih dari sekian anak Anda enggak ada yang hafal Quran? Anda harus punya cita-cita. Nih saya bekerja di sini, saya belum hafal Quran, tapi anak saya dia mesti hafal. Anak Anda empat kan, yang pertama ini penghafal Quran, yang kedua ahli hadis, ketiga ahli tafsir, keempat ahli fiqih. Allahu Akbar. Begitu Anda mendapatkan kesulitan di rumah tentang hal tertentu, anak Anda solusinya di situ. Begitu mendapatkan masalah, kakak sini, apa ayatnya? Oh ini ayah, bla bla bla bla bla. Ah selesai. Masya Allah. Adik, hadis siapa yang menguatkan ini? Ini ayah. An maza kalau selesai. Selesai. Apa hukum fikihnya? Ini ayah. Masya Allah. Apa turunan tafsirnya? Ini abi. Masya Allah. Sudah. Ustaz nggak laku. Nggak lengkap di rumah. Ya. Nah ini disiapkan oleh Abbas, anak pertama saya. Karena dia sudah dewasa, maka saya hibahkan untuk membantu Nabi. Makanya banyak kisah tentang sirah Nabawiyah wafatnya Nabi, itu hanya berhenti wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Berwudu, sholat, di pangkuan Sayyidah Aisyah wafat. Tapi siapakah yang membawakan air wudunya? Fudail, kakaknya Abdullah. Beliau yang bawakan air wudunya. Berwudu Nabi kemudian dengan bejana itu. Dan itu sampai berkhidmat pada Rasulullah sampai di akhir hidupnya. Tapi yang kecil ini, langsung dihadirkan nuansa cinta kepada Nabi untuk mempelajari bagian kesolehan dan pengetahuannya. Ini tandanya seperti ini, maksudnya adalah kata para ulama hadis, jika Anda memiliki anak-anak yang serupa laki-laki atau yang sebagainya, kemudian menemukan orang-orang soleh sekitaran Anda, maka dekatkan anak itu kepada dirinya atau madrasahnya. Hadirkan. Kami dulu waktu belajar terbiasa, di mana ada syekh kita lazimi syekh itu, sekalipun kami jadi pembantunya. Itu biasa. Bawakan tasnya. Begitu bawakan tas di jalan kita tanya masalah hukum dan sebagainya. Kadang kami gorengkan makanan untuknya. Begitu digorengkan, selesai dihidangkan, itulah yang hadir dari lisan beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, jika kamu menghidangkan makanan begini, wah datang kepada kita tuh. Diindah, jadi niat kita itu untuk belajar. Sama, ya dulu Ja'far As-Sadiq punya pembantu. Pembantunya sampai hafal Quran. Untuk memahami akhwaknya. Sampai tahu kebiasaannya. Tahu Anda kisahnya? Satu ketika kemudian datang seorang tamu, tiba-tiba dia bawakan air, begitu bawakan air terpleset, jatuhlah kemudian air itu, gelasnya kemudian airnya tumpah mengenai jubah tuannya. Begitu terkena jubahnya, wajahnya berubah. Dia tahu, kata pembantunya, Masya Allah, ini ahli surga nih. Ahli surga itu turun ayatnya. Quran surah Ali Imran surah ketiga, ayat 133 sampai 134. Kata pembantunya, Wal-kazhiminal ghaidha. Ahli surga sanggup menahan marah. Kata Ja'far, saya enggak marah. Pembantunya tahu, sekarang gak marah. Tapi mungkin belum tentu memaafkan. Teruskan ayatnya. Wal'afina anin nas. Dan Allah menyukai orang-orang memberikan maaf pada orang lain. Kata Ja'far, saya maafkan. Yang hebat yang ketiga. beliau tahu Ja'far punya kebiasaan untuk sedekah. 2000 dinar selalu ada dalam kantungnya. Kata pembantunya, Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senang pada orang-orang yang berbuat baik. Kata Ja'far, dikeluarkan 2000 dinar, saya berikan sekarang, kamu bebas, gak usah jadi pembantu saya lagi. Masya Allah. Luar biasa. Dan itu kisah-kisah itu banyak, teman-teman. Anda bisa gali kisah-kisah yang bisa menguatkan iman kita. Jangan cuma cari bacaan-bacaan, gak jelas tuh ngapain. Main taktik, tok-tik, taktik, tok-tik, taktik, gak ada kerjaan. Itu apa gitu. Saya aja bingung ada orang sampai ngerjain ini. Saya nggak tahu itu apa gitu ya. Cuma lihat di berita kok kenapa gitu. Dan nggak ada faedahnya. Kenapa sih? Kenapa nggak cari tentang kisah-kisah soleh orang dulu? Terus praktekkan di rumah. Bisa menguatkan iman kita. Nah salah satunya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, jadi Anda, maaf ya. Kisah ini kita tarik sebagai inspirasi. Kalau Anda sudah berkeluarga, coba di antara sekian anak itu mesti disiapkan. Ini mau jadi apa? Ini jadi apa? Dan ada kebanggaan di akhirat nanti. Misalnya ini nanti yang pakaikan mahkota kami di akhirat. Saat kami pulang menghadap Allah, siapkan, semua harus hafal Quran. Semua hafal Quran. Nanti spesifikasinya, ini ahlinya qiraat, ini hadisnya dan sebagainya. Ibnu Abbas disiapkan oleh orang tuanya, maka dia melazimi Nabi SAW, karena bagian dari keluarganya. Usia masih 3-4 tahun, datang ke rumah bibinya Maimunah, kemudian tidur di rumahnya, dan bangun saat di pertengahan malam. Kisah bangunnya, sampai dengan wudu sudah selesai, kita akan masuk kepada fase tahajudnya. Begitu Nabi malamnya akan sholat, maka Ibnu Abbas tiba-tiba masuk ke barisan, menjadi saf bagian dari Nabi, sholatlah di belakang Nabi sebagai makmum. Lihat ya, jadi Nabi sedang sholat, saya ilustrasikan ya, misal ini sedang sholat, tiba-tiba Ibnu Abbas dari belakang ikut sholat sebagai makmum, lantas ditarik oleh Nabi, disejajarkan oleh Nabi SAW dengan posisi beliau, sejajar, tadinya di belakang begini, ditarik jadi sejajar begini, paham? Disejajarkan seperti ini. Hadis ini sering digunakan dalil oleh teman-teman kita tentang kebolehan menyusun saf laki-laki dan perempuan dengan posisi sejajar bila imamnya satu dan makmumnya satu. Pernah dengar ada guru Anda mengajarkan kalau ini posisi imam satu maka makmumnya satu, boleh makmum dan imam posisi sejajar, tidak ada yang lebih, baik imam maju sedikit atau makmum mundur sedikit, tapi sejajar persis sama semua. Pernah dengar ini? Nah hadisnya hadis ini yang digunakan dalilnya. Apa Nabi mengajarkan tahajud? Saya mau tanya pada Anda. Kalau Nabi imam, Ibnu Abbas makmum, ada dua orang, sholatnya sholat tahajud malam dilakukan, kemudian satu imam, satu makmum, itu jamaah bukan? Jamaah. Karena sholat, syarat sholat berjamaah, minimal terdiri dari dua orang. Satu imam, yang satu lagi? Makmum. Maka kita sepakati dulu yang pertama. Yang pertama kita sepakati, dalam hadis ini ada petunjuk atau isyarat kebolehan menunaikan tahajud dengan berjamaah. Satu, bolehnya tahajud berjamaah. Nah. Awas, di sini ulama sepakat ya. Awas, hati-hati. Tidak ada yang tidak sepakat. Jadi kalau Anda yang tidak sepakat, Anda sendiri yang salah. Ya? Yeah? Nabi mengerjakan, sahabat mengiyakan, ulama sepakat. Anda Nabi bukan, sahabat bukan, ulama juga belum. Anda tidak sepakat, Anda siapa? Ya, yeah? Baik. Cuma nanti perbedaannya, kapan kebolehan ini bisa berlaku? Hanya bedanya di situ saja nanti. Kalau jamaahnya sepakat boleh, tapi kapan dibolehkannya? Dalam suasana apa? Apakah dalam setiap waktu boleh berjamaah? Atau dalam keadaan tertentu berjamaah? Paham ya? Tapi saya ingin katakan bahwa ada kasus Nabi pernah sholat malam, kemudian ada makmum di belakang dan dibenarkan oleh Nabi. Kalaulah tahajud berjamaah itu dilarang, Nabi akan katakan, ngapain ikut sini, sebelah sana aja. Ya, misal. Atau, ah ini jangan berjamaah, ini tidak benar. Yang bagus sendiri-sendiri aja. Ya, atau, ngapain ikut, bid'ah. Ya, tidak ya, baik, tidak. Tapi Nabi akan katakan, kamu sebelah sana, saya sini. Tapi ketika Nabi tidak melarangnya, bahkan menarik dan menyejajarkan, ini menunjukkan ada kebolehan dalam sholat berjamaah yang dimaksudkan. Jelas sampai sini? Paham ya? Awas, hati-hati, saya ingin luruskan dulu, karena sebagian sahabat kita, teman-teman kita, menjadikan ini sebagai dalil bolehnya satu saf sejajar, tapi tidak pernah mengungkit sholat apa itu. Jadi Anda kan unik, Anda mengatakan boleh sejajar saf, makmum dengan imam. Kalau imam satu, makmum satu. Tapi Anda mengatakan tahajud gak boleh berjamaah bid'ah, padahal yang Anda gunakan dalilnya tentang dalil tahajud. Paham ya? Nah, jadi gini, kalau Anda cenderung pada satu pendapat, tidak apa-apa, tapi kita harus jujur menyampaikan informasi. Ya, jadi kalau beda dengan yang lain, tidak ada masalah sepanjang ada dalil. Ya, dan tidak usah mencela orang-orang lain. Kita punya pilihan, boleh. Tapi jangan sampai pilihan kita kemudian menjelekkan orang lain. Itu yang tidak bagus. Jelas? Baik. Jadi celaan tinggalkan, ibadah kerjakan. Itu yang dimaksud, ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Dan tidak usah rame gitu kan? Nah, sini, satu. Dalil kedua. Bismillah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Diriwayatkan di Al-Bukhari dari nomor hadis 2008 sampai ke 2010-nya. 2012 untuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jaa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahum Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, datang beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian Hudzaifah al-Yamani, kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Fas'alu Sayyidata Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Mereka bertanya kepada Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau, an sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka beliau menyampaikan, riwayatnya cukup panjang ya, makana yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Ya, sepanjang tinggal di rumah saya, sepanjang bersama saya, perhatikan cara menerjemahkannya, sepanjang bersama saya perhatikan baik di Ramadan atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ya, jadi 11 rakaat di Ramadan, di luar Ramadan 11 rakaat. Tapi tolong catat baik-baik ya, cara menerjemahkannya sepanjang bersama saya. Sedangkan Nabi istrinya tidak hanya Sayyidah Aisyah. Tadi saya katakan ada Sayyidah Maimunah, ada Sayyidah Zainab dan sebagainya. Dan di tempat lain Nabi pernah 13 rakaat. Seperti saya sampaikan di tempatnya Sayyidah Maimunah, Nabi 13 rakaat. Ada bahkan yang kurang dari itu, ada yang lebih daripada itu. Tapi di rumah Sayyidah Aisyah 11 rakaat. Dan ini telah tuntas di pertemuan lalu. Perhatikan, yusalli arba'an, kemudian beliau salat 4 rakaat. Thumma yusalli arba'an, kemudian 4 rakaat. Thumma yusalli thalathan. Beliau salat 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. 4, 4, 3. 4 tambah 4, 8, tambah 3, 11. Ini seperti kesimpulan di pertemuan lalu, boleh kita menunaikan salat malam dengan 11 rakaat, formulasinya 4, 4, 3. Kalau Anda ingin 2, 2, 2, 2, ujungnya 1, boleh. Hadisnya telah saya sampaikan. Bahkan masih tertulis di Abu Dawud dalam hadis 1369. Jadi kalau 11, boleh gunakan 2, 2, 2, ujungnya 1. Atau kalau witirnya 3, kemudian 8 tambah 3. Atau 4, 4, 3, selesai. Tapi pembahasan kita bukan di situ. Teruskan hadisnya. La tas'al an husnihinna wa tolihinna. Tapi jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagus bacaannya. Jangan ditanya. Maka setelah peristiwa itu, beberapa malam kemudian mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan salat malamnya. Dimulai dari Hudzaifah, dimulai dari kemudian Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Yang paling menarik bahkan tersebut nanti di Al-Bukhari, bahkan di hadis Muslim, teman-teman sekalian, indah. Kata Hudzaifah termasuk Abdullah bin Mas'ud, tidak ada salat seindah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salat seindah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mereka kisahkan salat malam. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca 100 ayat Al-Baqarah pertama. Saya duga akan selesai, ternyata beliau lanjutkan. Yang paling menarik, lihat. Ketika beliau membaca ayat tasbih, maka beliau berhenti bertasbih terlebih dahulu. Ketika membaca ayat doa, maka beliau berhenti berdoa terlebih dahulu. Ketika kemudian sampai pada ayat-ayat perlindungan, perlindungan itu tentang berlindung dari neraka, dari azab dan sebagainya, maka beliau berhenti untuk berlindung kepada Allah dari semua keburukan itu dulu. Anda bisa bayangkan, nanti ketika masuk ke bacaan saya terangkan tentang makna ini. Tapi poinnya adalah, saya mau tanya pertama kali, tiga orang sahabat ini salat di belakang Nabi dalam kesempatan salat fardu atau salat sunnah? Sunnah. Salat sunnahnya siang atau malam? Malam. Malamnya tahajud atau bukan? Artinya, boleh kemudian dalil ini bahkan tersebut di kitab yang sangat sahih, hadisnya sahih, menunjukkan kebolehan menunaikan salat tahajud secara berjamaah. Paham? Baik. Ini dalil yang kedua. Ini dalil yang kedua. Tapi bagaimana pemahaman ulama dalam menafsirkan kebolehan ini? Karena jangan tafsirkan oleh kita sendiri, rujuk para ulama. Ibnu Majah dalam hadis 233. Innal ulama warathatul anbiya. Sungguh para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yurithuna dirhaman wala dinaran, walakinnahum yurithuna al-ilma. Sedangkan para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, mereka mewariskan pengetahuan. Artinya, kalau ada ilmu yang pernah disampaikan oleh Nabi, maka kita harus merujuk pada pemahaman ulama. Bagaimana mereka menafsirkannya? Paham ya? Awas, dan ulama itu luar biasa. Mereka belajar puluhan tahun. Imam Al-Bukhari itu menulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Sebagian di Mekah disempurnakan di Madinah. Lalu Anda menyimpulkan dalam 16 jam. Mustahil. Ya? Nah ini, dalil-dalil tadi menunjukkan kebolehan sholat berjamaah. Lantas bagaimana memahami tentang kisah-kisah tadi dalam kebolehan yang dimaksudkan, maka ulama terbagi pada dua pendapat utama dari sini. Dan ini yang boleh kemudian kita amalkan dalam kehidupan. Satu, pendapat pertama menyampaikan hadis yang menunjukkan dibenarkannya sholat tahajud berjamaah dan memberikan hukum bolehnya berjamaah menunaikan tahajud, kata ulama yang pertama, menunjuk pada kondisi yang khusus. Jadi bukan kondisi biasa. Artinya jika kondisi ini ada, maka yang terbaik Anda tunaikan berjamaah. Tapi kalau kondisi dimaksud tidak ditemukan, maka sendirian itu lebih utama. Apa kondisinya? Satu, memberikan tuntunan atau pelajaran bagi orang yang belum terbiasa menunaikan tahajud. Belum biasa dia. Ya, belum ada kebiasaan pada dirinya. Ini menunjuk pada hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Kan ini baru pertama kali berkunjung kan ke rumah bibinya Sayyidah Maimunah, kemudian tiba-tiba sholat di belakang Nabi, oleh Nabi ditarik, diajarkan bagaimana caranya menunaikan sholat malam, kehusyuannya dan sebagainya. Jadi kalau Anda misalnya dalam kondisi ingin membimbing orang-orang tertentu, misal di rumah suami ingin membimbing dengan istri atau membiasakan dengan anak-anak yang belum terbiasa sholat malam, ya tiba-tiba anak Anda beranjak misalnya jadi semakin dewasa, sudah baligh, Anda ingin bangunkan malam hari, jangan biarkan dia sendiri. Khawatirnya karena belum terbiasa, belum mengerti cara menunaikan sholat malamnya. Paham ya? Tiba-tiba Allahu Akbar, rakaatnya kencang, alhamdulillah sedang tahajud. Lama gak keluar bunyinya. Lama-lama ketahuan tidur di sejadah itu kan? Nah, karena belum terbiasa. Ya. Allahu Akbar, baca surat. Sudah baca surat, ruku Allahu Akbar. Begitu sami Allahu liman hamidah, kedengaran dari samping, gol! Ya. Berubah suasana hidupnya. Sholatnya ditinggalkan, kemudian langsung update status. Itu kan repot juga. Ya, kekinian, karena belum terbiasa menunaikannya. Maka seperti Nabi membimbing Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Anda boleh hidupkan saat di rumah, anak Anda bangunkan. Yuk bangun yuk, malam kita tahajud. Kenapa apa mesti tahajud? Kan kita udah banyak sholat. Misalnya, sayang, Allah menjamin, kalau kita tahajud, kita sekeluarga masuk surga. Allah sudah menjamin surga kita di dunia, tapi Allah belum menjamin surga kita di akhirat. Papa takut kalau di dunia kita bersama, di akhirat kita berpisah. Alhamdulillah, tidak ada yang bisa menyatukan kita kecuali amal soleh kita. Yuk bangun, tolong papa mama supaya memudahkan hizab saat di akhirat. Bangun. Kenapa papa mesti bangun? Kan capek. Sayang, justru ketika kamu sholat sekarang, hidup kita besok akan dimudahkan oleh Allah. Allah sudah berjanji, kalau kita bangun malam ini, maka pekerjaan kamu besok akan mudah. Sekolah kamu akan mudah, pelajaran kamu akan mudah, dan seterusnya. Maka teman-teman cari aura-aura positif untuk menghidupkan itu. Bangun malam, itu indah. Itu indah. Guru di sekolah punya program misalnya, ya ada mabit, ada macam-macam, malamnya dibangunkan, boleh silakan cari imam bagus, kemudian hadirkan suasana malam, sholat itu boleh. Sah, gak ada masalah. Taib. Dua, bukan dua yang bawahnya ya, dua yang masih poin satu. Jadi satu A tadi, jika ada suasana ingin membimbing kalangan tertentu atau orang-orang tertentu yang belum terbiasa menunaikan sholat malam. Dua, sudah? Dalam rangka melatih atau menghadirkan kekhusyuan, dalam rangka melatih atau menghadirkan kekhusyuan, juga menyempurnakan hafalan Al-Quran. Melatih, menghadirkan kekhusyuan, juga menyempurnakan hafalan Al-Quran. Ini kebolehan ini diikat pada suasana yang kedua ini. Contohnya tadi peristiwa beberapa sahabat tadi. Ya, mereka biasa sholat malam. Cuman ingin bertanya bagaimana sholat malamnya Nabi. Ingin merasakan kekhusyuan tersendiri. Dimaksudnya pengalaman itu nanti bisa dibagi dengan sahabat lain ketika mengimami. Visi sahabat begitu Pak, Bu. Di sahabat-sahabat ini kadang ngejar Nabi supaya bisa diamalkan lagi dalam kesempatan lain. Misal Mu'adz bin Jabal itu ngejar Nabi. Bagaimana sifat sholat fardunya. Begitu mendapati kebiasaan Nabi, oh Masya Allah, begitu muat sholat di belakang Nabi, Allahu Akbar, sholat isyanya teman-teman sekalian, itu sampai Al-Baqarah 100 ayat. Baru kemudian selesai salam. Begitu mendapatkan pengalaman itu, Mu'adz kemudian pergi ke tempat beliau jadi imam. Saat jadi imam, beliau imami persis sama dengan cara mengimami Nabi. Isya'nya Al-Baqarah, rakaat pertama 100 ayat. Rakaat kedua 100 ayat yang lainnya. Jadi selesai kemudian salat Isya 200 ayat paling minimal. Kadang-kadang selesai kada Al-Baqarah. Begitu lihat makmum ke belakang mulai berkurang. Kata Mu'adz, munafik nih orang-orang, enggak mau salat dengan saya. Karena tanda orang munafik salah satunya adalah malas menunaikan salat Isya dan salat subuh. Keberatan para sahabat yang disebut munafik oleh Mu'adz, kami tidak munafik, diadukan pada Nabi. Begitu diadukan, Mu'adz dipanggil. Mu'adz, kenapa? Ya Rasulullah, saya imami mereka salat malam, salat Isya, mereka tiba-tiba menghilang. Ada yang lemas, ada yang tidak ikut. Mereka munafik, bukan kata Nabi munafik orang-orang malas salat Isya. Lalu ditanya oleh Nabi, "Kenapa kalian tidak ikut salat dengan Mu'adz?" Ya Rasulullah, bukan kami enggak ikut, cuman kepanjangan. Kami udah kerja begini capek diimamin begini, kami juga capek kan ya. Nah, itu zaman Nabi sudah ada. Sudah ada sebagian seperti itu. Maka kata Rasulullah, "Kenapa Mu'adz kamu terlampau panjang?" Kata Mu'adz, "Ya Rasulullah, saya akan ikut Anda. Anda ngimami saya begini, saya praktekkan." Tapi Nabi perhatikan lebih pintar karena Allah berikan bimbingan. "Ya Mu'adz, perhatikan baik-baik. Saya baca panjang karena makmum saya itu kamu. Tapi kamu baca panjang, makmum kamu mereka. Enggak sama." Kalimat itu yang di copy paste oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika kemudian disoal oleh masyarakatnya pada saat itu. Kata rakyatnya, "Ali, kenapa pemerintahan kamu banyak masalah? Pemerintahan pada masa Utsman tidak begini. Umar lebih bagus daripada ini. Abu Bakar lebih bagus lagi. Pemerintahan kamu banyak masalah." Kata Ali, "Waktu Abu Bakar, Umar, Utsman, rakyatnya saya. Tapi waktu saya, rakyatnya kalian." Itu masalahnya. Paham ya? Tayyib. Nah, yang tiga sahabat tadi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Hudzaifah al-Yamani, itu mencoba merasakan kehusuan salat di belakang Nabi supaya aura khusyuk itu bisa dipraktekkan sekalipun sedang salat sendirian. Berapa lama sih salat Nabi itu? Berapa panjang? Penasaran kok disebutkan panjang aja. Jangan tanya panjangnya, saya pengen ikut. Berapa lama sih? Seperti apa bacaannya? Itulah yang kemudian mereka dapatkan dan diabadikan oleh Imam An-Nawawi. Antum beli kitab At-Tibyan. Saya ada beberapa yang bahasa Arab, seingat saya yang diterbitan Darul Kutub al-Islamiyah warna merah marun, itu halaman 37, paling kanan sebelah atas, paragraf pertama, baris 1-3. Itu teman-teman sekalian, kata Imam An-Nawawi, sepeninggal Nabi, semua sahabat Nabi yang profesi apapun, maaf ya, yang pedagang, yang pengusaha, yang birokrat, yang diplomat, itu tidak pernah meninggalkan kebiasaan sholat malam dan kebiasaan mereka sampai khatam Al-Quran. Sholat malam ya. Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Mereka orang-orang kaya, orang sukses, kaya. Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas, hartanya banyak, tapi tidak menghentikan kerinduannya untuk menunaikan tahajud. Antum sekaya apa dibandingkan beliau? Dan berapa kali dikalahkan oleh rasa kantuk dan yang lainnya? Orang kaya sekarang belum tentu ada yang kapaknya terbuat dari emas. Tanyakan Bill Gates, orang paling kaya sekarang. Istrinya Melinda, Melinda Gates. Tanyakan, punya kapak enggak? Belum tentu punya. Minyak angin aja gak punya, cap kapak ya. Jadi itu ya. Nah, jadi kalau Anda ingin merasakan misalnya kehusyuan, kenikmatan sholat, Anda boleh malam datang, misalnya ada imam yang bagus, bacaannya indah, sehingga beberapa bagian tertentu terces lagi, ya enak, dapat imam bagus, seperti saat Ramadan Anda mencari imam yang bagus, itu boleh. Ada kebiasaan-kebiasaan di teman-teman, terutama Masya Allah, anak-anak pesantren Hidayatullah itu. Demi Allah saya katakan, itu diantara kebiasaan mereka pada umumnya tidak pernah meninggalkan tahajud malam, terkhusus malam Jumat. Anak-anak itu tuh yang luar biasa. Jarang diekspos ya, tapi saya sampaikan supaya kita ikuti kebiasaan itu. Antum boleh misalnya satu malam cari waktu, terus imam yang bagus, sholat tiba, supaya mendapatkan kehusuan tersendiri, itu sah dilakukan. Seperti para sahabat pernah melakukan. Dalilnya ini, hadisnya sahih, dibenarkan oleh para ulama, dan sah hukumnya. Ini, kata para ulama yang pertama, dibolehkan sholat tahajud berjamaah dalam konteks ini saja. Ini yang tekstual. Di luar ini, kerjakan masing-masing. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, berpendapat para ulama, hadis ini menunjukkan kebolehan mutlak berjamaah. Tak perlu diikat oleh kondisi. Artinya kalau mau jamaah, jamaah aja. Kalau enggak, bolehnya mutlak. Kenapa? Karena Nabi pun tidak memberikan petunjuk syarat khusus. Nabi tidak pernah mengatakan, boleh tahajud kalian kalau ada keperluan aja atau kalau ingin menghadirkan kehusyuan. Kalau tidak ya sudah, enggak usah. Maka ulama yang kedua mengatakan sepanjang tidak dikhususkan, maka jangan jadikan yang umum itu kemudian ditakhsis jadi hukum umum, jadi hukum khusus. Dia yang kedua mengatakan, dari sini tahajud boleh mutlak berjamaah. Artinya kalau ingin jamaah, jamaah. Kalau tidak, enggak apa-apa. Paham di sini? Nah, jadi kalau yang pertama mengikat dengan dua kondisi tadi, kalau tidak ada itu enggak usah berjamaah. Kemudian yang kedua mengatakan, ingin sendirian boleh, ingin berjamaah boleh, dan bolehnya boleh mutlak. Artinya kalau ingin silakan, tidak silakan. Suami istri bangun malam, pengen tahajud berjamaah, boleh silakan. Pengen masing-masing, enggak ada masalah. Jelas sampai sini? Tidak harus menunggu dua kondisi ini. Kalau ingin bangun bersama-sama, bangun sholat berjamaah, sah hukumnya. Paham? Hai. Dan dua hal ini tidak ada pertentangan. Masing-masing menghormati satu dengan yang lainnya, hanya menunjukkan beberapa perbedaan saja dari sudut pandang pemahaman kepada dalil. Tapi dua-duanya sepakat bahwa tahajud boleh ditunaikan secara berjamaah. Paham? Baik. Kalau sendirian boleh? Tidak ada perbedaan pendapat di situ. Jadi jangan Anda katakan, bolehkah sholat tahajud sendirian? Terdapat perbedaan pendapat ulama di situ. Anda yang beda di situ. Paham ya? Baik, satu, selesai masalah kita. Ustaz cenderung yang mana? Dua-duanya hampir sama. Apa yang mau didebatkan? Dua-duanya hampir sama. Toh mustahil orang-orang berjamaah kalau enggak ada dua keperluan itu. Silakan cek, pada umumnya ketika berjamaah kan dua itu. Kalau imam tidak memberikan contoh cara tahajud yang benar, yang kedua ingin mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Hampir tidak ada yang lainnya. Silahkan cek, hampir tidak ada yang lain. Karena itu saya kira ini sedikit bersamaan, hanya beda dalam ungkapan saja. Baik ya? Baik. At-tasmiyah la yughayyirul musamma. Beda nama kadang-kadang tidak menunjukkan perbedaan dari objek yang dibicarakan. Apa bedanya gedang dengan pisang? Sama, beda. Kalau bahasa Indonesia, gedang itu, bahasa Sunda, pepaya. Dan pisang itu cau. Baik ya. Nah, tapi kalau di Jawa disebut gedang itu pisang. Ya, bendanya sama, menunjuk pada benda yang sama, hanya ungkapan yang berbeda. Baik, masalah kedua. Ini terakhir. Apa bacaan yang biasa dibaca oleh Nabi dalam tahajudnya? Terutama surat apa yang beliau biasakan baca? Baik, saya mau mulai dulu. Kalau Al-Fatihah tidak akan saya bahas. Untuk iftitah. Iftitah. Pembuka ringan. Ada 12 doa. Iftitah. Iftitah atau istiftah? Iftitah. Baik, satu iftitah. Dua istiftah. Satu atau dua yang benar? Yang satu angkat tangan. Yang dua? Anda maunya apa sebetulnya? Satu tidak, dua tidak. Baiklah. Alhamdulillah, hari ini spesial. Tulis sendiri, ngapus sendiri. Terangkan sendiri, milih sendiri. Tayyib. Ah, ke atas saja ini. Satu iftitah. Iftitah. Dua istiftah. Ah, ini istiftah. Satu atau dua? Satu yang ini ya. Baik, yang ini benar tidak? Tayyib. Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Baik. Dua-duanya benar tulisannya. Betul, satu iftitah, dua istiftah. Benar tulisannya. Apa perbedaan keduanya? Satu iftitah itu lebih sedikit hurufnya dan lebih pendek bacaannya dibanding istiftah. Tidak percaya baca. Iftitah satu, dua istiftah. Lebih banyak mana hurufnya, satu atau dua? Dua. Panjang mana? Ah, sekarang kita pakai sekarang menggunakan ilmu bahasanya, ilmu lughah. Kaidah berkata, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ketika hurufnya bertambah, maka menunjukkan maknanya pun lebih luas. Dikala ada huruf lebih panjang, maka maknanya lebih panjang dibandingkan dengan yang hurufnya sedikit. Artinya kalau iftitah itu pembuka yang ringan, singkat, padat. Kalau istiftah, pembuka yang agak panjang. Kalimatnya lebih panjang dari yang pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian, doa pembuka dalam sholat sebelum Al-Fatihah itu ada 12 jenis, 12 ragam. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ada yang pendek. Ada, A'udzubillahissamil alim, nasyaitanir rajim, min hamazin, nafhi, wa nafthi. Sudah selesai. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah burra wa asila. Selesai. Awas hati-hati ya. Nanti kita belum hapus nih. Nanti kalau sudah saya katakan hapus, nanti insyaallah akan dihapus. Khair insyaallah. Semoga Allah ampuni dosanya. Tulis lagi. Baik. Jadi kalau pendek ada Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah burra wa asila. Ada. Yang panjang ada. Allahumma ba'id baini wa bainal khataayaa kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khata'i dan seterusnya. Ha? Misal ada lagi yang wajjahtu wajhi lil ladzi fatara as-samawati wal arda dan seterusnya. Itu panjang. Ya. Allahumma ya rabb Jibril wa Mikail. Itu panjang. Jadi kalau panjang disebutnya istiftah. Kalau pendek disebut iftitah. Itu penting dipahami dulu nanti karena dalam kitab-kitab fiqih kadang disebut iftitah, kadang disebut istiftah. Kita mesti paham. Nah, sunnahnya di mana ini ditempatkan? Kapan baca yang iftitah pendek, kapan baca yang panjang? Maka saya sampaikan pada Anda, kebiasaan Nabi kalau beliau sholat dalam situasi yang sedang dikejar oleh aktivitas yang lain, misal safar atau kondisi mendesak, maka beliau tidak pernah membaca yang panjang-panjang, singkat. Allahu akbar kabir, alhamdulillah katsira, subhanallahi burra wa asila. Selesai. Kalau Anda baca wajah itu setelah itu artinya dua doa digabungkan jadi satu. Jelas ya? Tayyib. Kalau kemudian Anda bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim syaitonir rajim min hamadzi wa nafthi wa nafthi. Selesai. Pendek. Itu yang iftitah. Jadi kalau Anda dalam sholat-sholat di qasar, saat safar, jangan baca yang panjang-panjang. Sholatnya aja di qasar, kenapa iftitahnya dipanjangin? Kadang bahkan gak dibaca sama sekali. Kadang bahkan gak dibaca sama sekali seperti dalam sholat tarawih. Lebih pendek lagi. Lebih pendek lagi. Ya, jadi dan seterusnya. Jadi teman-teman itu penggunaannya. Kalau dalam sholat-sholat fardu baca yang menengah, Allahumma ba'id dan sebagainya. Tapi dalam sholat malam, apalagi dalam sholat sendirian, yang kekhusyuan terjadi antara pribadi dengan Allah, tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi seringkali memilih yang panjang dalam iftitahnya. Maka dipilihlah kemudian yang istiftah. Allahumma ya Rabba Jibril, wa Mikail dan seterusnya. Atau yang wajjah tu wajjil ladhi fataras samawati wal ardu hanifah muslim wa ma'ana midal. Musyrikin dan seterusnya. Itu panjang. Itu boleh. Bacakan pilih yang paling panjang. Sehingga ada getaran-getaran pada jiwa. Ada semacam warming up. Kita lebih tersambung dulu sebelum membaca surat-surat yang lainnya. Ini koreksi ya. Bagi diri saya pribadi. Dan juga pengingat bagi Bapak Ibu sekalian. Maaf ya, maaf sebesar-besarnya. Ada sindiran halus dalam Quran. Tapi begitu tajam maknanya. Umumnya orang sholat, bahkan ada yang tidak memahami apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Masalah kita sekarang, kenapa orang sholat belum menghadirkan kehusyuan? Karena umumnya, banyak orang masih belum paham apa yang dibaca dalam sholatnya. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau kita gak ngerti apa yang dibaca? Saya mohon Bapak Ibu sekalian, cobalah dalam sepekan misalnya. Hari ini saya mau paham iftitah dulu. Supaya ketika saya paham, saya bacakan, ada getaran pada jiwa saya. Sahabat Abu Bakar saja itu baru takbir pak, takbir itu sudah gemetar dan menangis. Baru Allahu Akbar. Dia begitu, fayaqulu Abu Dawud berhadis 857, fayaqulu Allahu Akbar. Maka saat takbir katakan Allahu Akbar. Beliau angkat tangannya mengatakan Allahu Akbar, itu sudah gemetaran menangis. Sampai ketika diminta jadi imam oleh Nabi, kata beliau, ya Rasul jangan saya pribadi yang cepat menangis, khawatir banyak gak husunya. Ya. Kenapa? Karena merasakan kalimatnya Allahu Akbar, Allah yang maha agung, maha besar. Beliau merasakan takut ketika bertakbir, merasa paling khusyuk sholatnya. Merasa paling hebat dibanding orang. Merasa paling wah, paling luar biasa dibandingkan orang lain. Selevel sahabat Abu Bakar menemani kehidupan Nabi di dunia, berdampingan dengan Nabi di alam barzakhnya, itu saat sholatnya dalam masa hidupnya masih gemetaran tuh. Takut ketika sholat membawa sekecil, seatom, sezarah nilai dari kesombongan dalam kehidupan dunia. Bahkan takut dalam sholatnya pun diduga orang paling khusyuk, takut. Gemetaran sampai gemetar. Bisa enggak suasana itu? Bisa enggak gitu ya? Bisa Ustaz, subuh-subuh di puncak. Bahkan sebelum takbir sudah gemetar. Ya. Bukan itu yang diharapkan. Beda. Baik. Ya. Saya sangat yakin kalau Anda paham tentang bacaan-bacaan ini, itu akan beda suasananya. Bisa. Antum yang iftitah baca apa doanya? Allahumma ba'id. Ya. Riwayat sahabat Abu Hurairah di Al-Bukhari. Paham enggak artinya? Saya beri contoh ya. Gini. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma naqqini min al-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni bil-ma'i wath-thalji wal-barad. Sekarang perhatikan maknanya. Anda paham ini saja, maka ada getaran tersendiri yang menghunjam dalam jiwa kita sehingga menghadirkan rasa kepasrahan yang sangat luar biasa. Perhatikan kalimatnya, saya contohkan dulu sebentar. Bismillah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Saya tunjukkan dua kalimat saja, satu ba'id begini, yang kedua khataya, iya. Khataya. Ya, terakhirnya pendek, enggak panjang ya. Ya. Saya mulai yang ini dulu. Khataya, ya, ini dua kalimat yang disatukan. Kalimat pertama khataya, ini keduanya plus ya, kecil. Khataya plus ya, pendek. Ya, disatukan. Kalau ini saya naikkan ke atas, saya tuliskan dulu begini. Khata ya. Ini jamak dari kata khataun. Jamak ini ada dua. Satu akhtaun. Akhta. Yang kedua khataya. Perhatikan. Apa artinya khata? Artinya salah. Yang berpeluang memiliki dosa. Khata, salah. Ada di antara kita yang tidak punya salah? Boleh angkat tangan? Saya langsung pulang. Ya, beliau lebih berhak menyampaikan tausiah. Tapi, ada yang hari ini kesalahannya sedikit? Yang banyak? Sangat banyak, saking banyaknya gak bisa angkat tangan, kan? Tapi, sekarang ganti. Ada yang ingin masuk surga, boleh angkat tangan? Saya doakan dipercepat. Tapi, alhamdulillah. Baik, yang surganya Firdaus boleh angkat tangan? Baik, ini info aja ya, info. Nabi Adam berbuat kesalahan sedikit sekali, sedikit. Nyicipin buah khuldi keluar dari surga. Antum ngaku salah banyak, pengen masuk. Maka kita harus punya amalan lebih daripada apa yang pernah kita lakukan dari kesalahan. Khata ini salah, sekali salah. Kalau kesalahannya banyak, saya ilustrasikan begini. Kalau ingin mengukur kesalahan, jangan jauh-jauh dulu, tubuh kita dulu. Ini mata nih, mata. Hari ini aja, berapa kali salahnya? Salah lihat. Sudah ada istri, dilihat istri orang. Ibu juga begitu. Sudah ada suami, dilihat suami orang. Kenapa suami saya enggak seperti ustaz ya? Suami ibu. Ya. Tapi, paham ya? Nah, itu baru mata. Belum telinga, belum lisan. Belum pikiran dan sebagainya. Paham ya? Tapi, nah, kalau kesalahannya jadi banyak, tapi masih bisa dihitung. Itu akhta namanya. Akhta. Salah, tapi masih terhitung. 1, 2, 3, 4, 10. Hari ini 50 salah. Ya Allah, berarti saya harus cari 50 amalan untuk menutup yang salah ini. Salah harus ditutup oleh soleh. Berarti saya harus mengerjakan amal soleh untuk menutup yang salah. Bagaimana caranya? Ingat, cari amalan yang cerdas ya. Cerdas. Yang amalan ringan tapi pahalanya banyak. Kalau kesalahan itu kan satu kali salah dihitung satu kan? Tapi kalau amalan kebaikan, satu dihitung berapa? 10. Cari lagi amalan yang berlipat seperti bacaan Quran. Bacaan Quran itu satu hurufnya 10 kebaikan. Jadi begitu Anda melakukan, tak sadar nih ada kesalahan nih, 30 misalnya. Begitu Anda baca Quran, alif, lam, mim. Yang bukan dosa besar, yang bukan dosa besar. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf di hadis Nabi. At-Tirmidzi hadis 2910. Ya? Maka seketika yang kita enggak duga salah itu dihilangkan oleh Allah. Hilang, hilang, hilang, hilang. Makanya yang enggak baca Quran sehari itu rugi. Demi Allah rugi, saya katakan. Karena dia enggak sadar. Beberapa kesalahan dia tidak tergugurkan dalam kesehariannya itu. Coba kalau mau hitung-hitung. Aduh, saya salah 5 nih. Berarti harus saya tutup. Nun. Ah, selesai. Bang. Itu orang hitungan. Balik sini. Tapi kalau Anda merasa seperti tadi. Aduh, enggak terhitung nih. Banyak kesalahannya. Enggak bisa keukur. Maka rubah jama'nya menjadi jama'nya yang kathrah, khataya. Jadi ada jam'ul qillah, jama' tapi masih bisa terhitung. Ada jam'ul kathrah di ilmu nahu, jama' tapi sulit untuk dihitung saking banyaknya. Banyak, banyak, banyak. Rubah kalimatnya dari akhta jadi khataya. Paham? Nah, terus Anda ngaku. Saya memang mengakui ya Allah banyak salah seperti tadi itu. Ngaku banyak-banyak. Mata salah, telinga salah, kaki salah. Semua salah ya Allah. Saya ngaku banyak salahnya. Amal saya sedikit. Kalau Anda mengakui kesalahannya, tambahkan ya kecil di ujung kalimat khatayanya. Maka khataya ya. Jadi kalau kalimat itu disatukan khotayaya, maknanya saya mengakui saya banyak salahnya. Nah, kalau Anda ingin dihapuskan, dijauhkan dari kesalahan itu sejauh-jauhnya, maka sesuatu yang dijauhkan sejauh-jauhnya, bahasa Arabnya ba'id. Ada tasydid ba'id, ada pakai alif ba'id. Kalau tasydid begini, ah ini di ilmu lughah ya, ba'id, ba'id ada tasydidnya ini. Itu artinya jauhkan tapi masih kelihatan. Wallahi akhwa ba'id sa'ani. Teman-teman tolong jauhkan jam itu dari saya. Anda jauhkan misalnya, tapi saya masih lihat, itu pakai tasydid ba'id. Tapi kalau sudah pakai alif ba'id, itu artinya jauhkan sejauh-jauhnya sampai saya enggak bisa lihat lagi. Perhatikan kalimatnya. Teman-teman, ketika Anda mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Bagaimana cara menerjemahkannya? Ya Allah, saya akui di salat ini bahwa saya banyak berbuat salah. Saya akui ya Allah. Saya akui. Tapi saya mohon dengan sifat-Mu yang Maha Pengampun, tolong jauhkan saya dengan kesalahan-kesalahan ini sejauh-jauhnya, saya enggak pengen lihat lagi sampai kiamat. Karena sekecil apapun kesalahan kita, itu akan ditampakkan. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang baik ditampakkan, yang buruk pun diperlihatkan. Dia nak katakan dalam salat, saya ngaku saya salah ya Allah sebelum salat ini. Saya ngaku, saya banyak salahnya. Tapi Engkau Maha Pengampun, saya mohon ya Allah, jauhkan dari saya enggak pengen lihat lagi sampai kiamat, mohon ya Rabb. Jauhkan seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu, maka saya pun tidak ingin bertemu lagi dengan kesalahan-kesalahan saya nanti. The point ya. Makanya kalau Anda kaitkan lagi dengan tips salat khusyuk dalam Quran, kan di Quran itu, di Quran surah kedua ayat 45 sampai 46, orang khusyuk itu merasa, bahasa singkatnya saat akan salat mungkin itu salat terakhir bagi dia. Wa annahum ilaihi raji'un. Ya, dan mungkin saat itu dia akan kembali kepada Rabb-nya. Makanya kata para ulama, kalau Anda ingin salatnya khusyuk, mungkin bayangkan saat itu saat salat terakhir Anda mungkin diwafatkan dalam keadaan sujud. Nah, itu paling indah. Kita tidak menduga kapan dan dalam suasana apa kita meninggal. Saya lihat beberapa hari ini dikirim video, Masya Allah, ada yang sedang berdiri, tiba-tiba merasa sesuatu, terus dia sujud, terus tidak bangun lagi. Dan kita tidak tahu dalam suasana apa kita akan wafat. Mau salat dalam meninggal dalam keadaan sujud? Nanti asar ya. Nah, Insya Allah. Sini belum selesai. Ah ini. Ah. Tapi, Masya Allah. Itu pun kalau meninggal, kalau tidak ya, bukan pilihan. Tapi kita bisa memilih dalam keadaan apa kita wafat. Kita tidak bisa mengetahui kapan kita wafat, tapi kita bisa menyiapkan diri dalam suasana apa kita wafat. Kata para ulama, kalau Anda ingin selalu baik, maka rasakan dan bayangkan saat terfikir berbuat maksiat, rasakan seketika Allah akan mewafatkan Anda pada saat itu. Maka demi Allah, Anda akan dijaga dalam kebaikan. Antum kembali ke kantor sekarang, ada yang ngajak korupsi misalnya, disogok, bayangkan saat disogok Anda wafat. Apa tidak malu Anda ikut ta'lim, ikut ini, wafat dalam keadaan menerima sogokan? Ketika Anda ingin menghujat orang lain lewat tulisan, lewat kata-kata, bayangkan saat menghujat Anda diwafatkan. Ya, apa tidak malu ikut ta'lim tiap waktu, tapi diwafatkan dalam keadaan mencela orang lain? Sayang. Nah, maka itu yang saya katakan, ba'id, Anda paham itu saja, satu saja. Maka Anda rasakan, ya Allah, saya banyak salah. Bagaimana kalau suatu salat terakhir saya? Dalam sujud ini wafat, saya masih membawa kesalahan. Mohon ya Allah, saya mohon, ampuni saya. Jauhkan saya dengan kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Seperti Engkau jauhkan dari timur dengan barat. Ini yang menjadikan sahabat Abu Bakar, belum mengucapkan ini saja, sudah menangis terseduh. Dan kita ada di mana? Nah, dalam salat malam, cobalah pahami itu. Nah, dalam salat malam, Nabi lebih banyak membaca yang panjang-panjang. Seperti yang wajah itu. Itu indah. Kenapa dibaca yang wajah itu? Salah satu yang Roba Jibril, Roba Mikail. Kenapa yang dibaca itu? Karena salat malam itu, waktu malam hari, buka Quran surah ke-73 ayat yang ke-6. Karena waktu malam itu, waktu yang paling tepat untuk menyentuh jiwa kita. Bacaan-bacaannya lebih menghunjam kepada jiwa. Inna nasyiatal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Sungguh bangun malam, salat malam itu, ashaddu wat'an, lebih menyentuh kata-katanya kepada jiwa kita. Wa aqwa muqila. Dan kalimat kita itu lebih meresap pada jiwa. Gak percaya silahkan Anda bangun malam ya, bandingkan dengan sholat siang, itu lain khusyuknya. Akan terasa nikmat malam, kalimat-kalimat cepat menyentuh pada jiwa kita. Makanya mencari kalimat-kalimat, doa-doa, bacaan-bacaan yang sentuhan ke jiwanya lebih dalam. Wajhtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardha hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Duhai Allah, Malam ini aku bangun, ku hadapkan sepenuhnya diriku, ya Allah. Ku pasrahkan kepadamu penguasa langit dan bumi. Aku berjanji tidak akan musyrik selama hidup, ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Duhai Allah, sungguh salatku malam ini, semua ibadahku, hidupku, atau engkau wafatkan aku di malam ini. Umamati. Atau engkau wafatkan aku di malam ini. Saat anda bangun malam jam 2, terus anda kalimat itu, anda ucapkan dan anda paham artinya. Atau engkau wafatkan aku di malam ini, ya Allah. Lillahi rabbil alamin. Hamba ikhlas. Kalau itu sudah ketetapanmu Tuhan Pengasih Alam. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan saya ikrarkan mulai hari ini, ya Rabb, saya tidak akan berbuat dosa-dosa, apalagi musyrik. Dan seperti itu saya diperintahkan, saya komitmen mengerjakan hamba yang terbaik. Wa ana minal muslimin. Dan kalau saya diberikan kesempatan untuk hidup esok hari, atau sekarang saya wafat, saya berjanji akan jadi orang Islam yang lebih baik lagi. Saya akan makin patuh. Makanya kalau orang baca iftitah atau istiftah dengan bacaan ini dan tidak lebih baik setelah sholat, ada yang salah dengan kata-katanya. Tapi itu indah saat dibacakan di malam hari. Cobalah malam bangun, hadirkan suasana itu, baca dengan baik, dan itu nyaman ke jiwa kita. Kita lebih butuh kalimat-kalimat itu untuk menyentuh jiwa dibanding kesibukan. Sekarang malam itu dibuat seperti siang. Padahal kata Quran, waja'alna layla libasa waja'alna nahara ma'asha. Malam itu kami desain kata Allah untuk istirahat, siang untuk aktivitas. Sekarang orang dipaksa beraktivitas di malam hari. Ya, maaf ya, yang Piala Dunia itu mereka mah siang, kita yang nontonnya malam. Kita yang malam, mereka siang. Jadi kalau teman-teman Anda bisa memutar kembali apa yang Anda bisa lihat siang harinya, kenapa Anda korbankan waktu malam Anda? Karena setiap metabolisme tubuh kita itu ketika diporsir untuk beraktivitas, dia akan menuntut gantinya. Malam istirahat, Anda 7 jam, Anda pakai 2 jam aktivitas, besoknya dia nuntut 2 jam untuk istirahat. Supaya ada kebiasaan perputaran bagian dari tubuh kitanya. Karena itu coba kita pahami ya, orang-orang di luar itu desainnya luar biasa. Kita dipaksa untuk mengerjakan sesuatu yang mereka enggak lakukan. Kayak rokok misalnya. Ya, pengusaha rokok, pembuat rokok di luar, mereka enggak merokok, dikirim ke kita. Itu yang repot gitu kan. Kadang-kadang kita harus melihat dengan lebih dalam untuk memahami bahwa ada sesuatu yang harus kita saring kembali. Jangan mencela orang lain, itu strategi mereka. Tapi kita bisa memilih untuk mendapatkan yang baik atau meninggalkan yang buruk dalam kehidupan. Jelas ya? Baik. Ini yang iftitah surah terakhir dan saya berhenti di sini. Dan saya mohon maaf, barangkali ini bagian terakhir dari sesi bahasan. Untuk sementara saya tidak membuka tanya jawab dulu karena kami jam 3 harus sudah berada di Bekasi. Untuk bisa menyerahkan beberapa teman-teman yang akan berangkat haji pada tahun ini. Persyaratannya kami koordinasikan, itu harus diserahkan haji ini. Ya, jadi mohon pengertiannya ya teman-teman sekalian. Surah terakhir. Surat apa yang dibaca oleh Nabi? Secara singkat, ada tiga jenis surah yang umumnya dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesempatan salat malamnya. Tiga jenis surah. Alhamdulillah. Satu, surat yang ringan. Surat yang ringan. Saya tidak katakan pendek ya, tapi ringan, ingat baik-baik. Surat yang ringan yang diisyaratkan bagi para pemula yang menunaikan salat tahajud. Surat yang ringan yang diisyaratkan bagi para pemula dalam menunaikan salat tahajud. Contoh dalilnya Quran surah Al-Muzammil surah 73 ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang ringan-ringan dari Quran yang Anda hafalkan. Ringan. Yeah. Berapa ringannya Nabi? 100 ayat Al-Baqarah. Tahu, sampai kaget di luar. 100 ayat. Kadang-kadang beliau baca 10 atau 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Yeah. Dalam satu rakaat. Jadi ukuran ringannya bisa relatif. Yeah. Ringan bagi Nabi, belum tentu ringan bagi kita. Tapi prinsipnya cari yang ringan. Misal begini, tadi kan maaf ya ibu bapak, Nabi kan tadi pernah sholat di belakangnya ada sahabat kecil namanya siapa, masih ingat? Ibnu Abbas. Itu kan masih kecil, balig aja belum. Ya, mau dinaikkan surat yang panjang susah. Makanya dibaca yang ringan. Pada saat itu riwayat yang muncul ketika sholat di belakangnya Ibnu Abbas itu Ali Imran 10 ayat terakhir. Ya, bahkan dari 11 ayat terakhir yang inna fi khalqis samawati wal ard dan sampai ujung ayatnya. Ya, ringan.

tapi saya mengusahakan sebaik yang saya bisa lakukan. Pertama, untuk pertemuan yang akan datang, kemungkinan wallahu a'lam, tapi nampaknya kami akan berangkat tahun ini untuk berhaji dengan beberapa rombongan para penghafal Quran. Mohon doa semoga dilancarkan, semuanya baik. Tapi tentunya dengan kepergian dan keberangkatan kami, artinya itu barangkali akan menjadikan pertemuan kita sesi di bulan depan, barangkali untuk sementara kita berlibur. Tapi libur itu bukan berarti kosong dari taklim, karena saya akan berikan PR pada Anda yang akan saya cek di pertemuan setelah saya pulang dari haji. PR-nya adalah pengulangan dari yang sebelumnya, setiap yang hadir insyaallah menghafal 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Siap? Siap ya? Sudah hafal? Baik. Kenapa ramai di belakang? Kok PR-nya sama Ustaz? Karena belum hafal sampai hari ini. Baik, sudah ya? Satu itu. Yang kedua, jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait, nanti malam ini kami ada AQS Al-Quran Sunnah Solution langsung dari Bekasi. Itu insya Allah nanti kita buka malam hari nanti untuk meneruskan tentang fikih haji. Bagi yang akan berhaji, Anda boleh simak kajiannya, atau yang belum berhaji Anda juga bisa menyimak, atau yang telah berhaji bisa menyimak untuk indikator keberhasilannya. Nah, kemudian berita yang ketiga, insya Allah kami akan mengadakan manasik akbar bagi siapapun yang ingin belajar tentang manasik haji. Bagi yang sudah, yang akan berangkat, atau yang belum. Kemungkinan waktunya Sabtu yang akan datang lagi, tanggal 21 pagi hari. Ya, nanti kami akan update kembali waktunya. Tempatnya di Bekasi, kami siapkan miniatur dan seterusnya. Yang terakhir ini yang paling penting, kami sudah siapkan, insya Allah kita sedang menyiapkan betul, mungkin tanggal yang sesuai kami akan launching tentang syiar Al-Quran. Kami akan membuka pusat Al-Quran, ya, namanya At-Taisir Learning Center, pusatnya di Bekasi. Tapi nanti kami akan membuka kesempatan bagi teman-teman sekalian, termasuk pemirsa dimanapun Anda berada, di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di luar negeri, jika ingin membuka kemudian dari turunan-turunan itu, komunitas misalnya yang tersambung ke tempat kami, itu silahkan kami perkenankan, nanti kami kirimkan silabusnya, bahan pendidikannya, dan juga turunan-turunan mushafnya. Nanti ada 3 program, pertama pengentasan buta baca Al-Quran, mushafnya kami siapkan, tahun ini kami cetak 125.000, mushaf. Kemudian yang kedua, ada untuk pendalaman makna Al-Quran, bahkan dari perkata, kami juga cetak 125.000 eksemplar. Dan yang ketiga, untuk menghafalkan Qur'annya dengan metode At-Taisir. Kita akan kemudian korelasikan dan lingkarkan ke seluruh wilayah-wilayah khususnya di Indonesia. Nanti teman-teman yang siap untuk ikut, nanti boleh nanti buka komunitas saja. Tempatnya nggak usah diwakafkan. Anda aja yang rawat itu semua, nanti kita linkkan ke tempat kami, kita kirimkan kurikulum dan kita berikan pelatihan-pelatihan. Itu kelas pertama. Launching kelas kedua, insya Allah dalam pekan ini akan dilaunchingkan kelas Quran, kelas kehidupan Quran yang pernah kami sampaikan dulu. Itu nanti ada kelas dokter, kelas pengusaha, kelas macam-macam, itu ada di situ. Dan itu akan menurunkan ayat-ayat Quran sesuai dengan profesi. Misal Anda yang mahasiswa, apa saja ayat-ayat bimbingan dalam belajar, nanti ada kelasnya khusus, Anda akan dididik tentang turunan makna Al-Quran, tentang bagaimana cara belajar sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah. Ya, misalnya yang dokter silahkan, dokter nanti masuk kelas dokter, itu dibagi sub lagi. Nanti ada dokter tentang jantung. Kemarin kami sudah diskusi dengan dokter jantung, hasilnya hebat. Ya, apa kaitan zikir dengan suasana jantung? Beliau uji, sampai beliau cek. Ada alatnya, Pak. Alatnya kecil ya. Dan kami sudah diskusi. Jadi beda. Bahkan beliau cek lintas agama. Ada yang dicek misalnya agama A, agama B, agama C, dan luar biasa. Begitu yang lain diminta untuk beribadah menurut kepercayaannya, itu tidak mencapai tingkat standar dalam tingkat ketenangan hati. Dicek hatinya, dadinya, macam-macam. Tapi ketika seseorang sholat, itu melebihi standar dari yang telah ditetapkan dari aspek ketenangan pada jiwa. Nanti akan digali. Dokter mata misalnya, bagaimana petunjuk mata di Quran? Saya pernah nanya dokter mata, dok, apa ukuran mata yang sehat? Diskusi ya, teman-teman. Lah Ustaz, kalau matanya bagus, jelas, tidak ada bayangan, tidak ada penghalang, itu sehat. Saya bilang, saya banyak temukan yang seperti itu, dok. Sehat, bagus, gak pakai kacamata, tapi dia gak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang lain. Itu kenapa? Wah, itu saya bingung, Ustaz. Ya, itu nanti kita dudukkan satu kelas dan seterusnya. Ya. Nanti yang seperti itulah ya. Mudah-mudahan saat memberikan resep, tidak hanya diberikan minum obat ini, tapi dia katakan Quran surah sekian, ayat sekian. Baca lagi. Itu yang kami sampaikan. Kalau ada benar, itu semua dari Allah sebagai titipan, sebagai petunjuk kebenaran Rasulullah SAW. Kalau ada yang salah, itu mutlak dari saya pribadi. Anda boleh sampaikan untuk saya, kemudian perbaiki dengan segala kerendahan hati. Kalau menemukan kesalahan, cukup ditinggalkan. Ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik. Tapi kalau Anda menemukan kebaikan, silahkan amalkan, karena Allah sedang mencintai Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jika Anda belum sempat berlomba dengan orang soleh untuk meningkatkan ketaatan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon pamit dan mohon izin saya diberikan kelapangan untuk menuju kendaraan supaya mudah sampai ke tujuan karena kami sangat ditunggu pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.